Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Ikhwati al-kiram, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita dimudahkan untuk berada di tempat ini dalam rangka kita senantiasa mengisi batin-batin kita dengan ilmu din, ilmu agama, karena inilah hakikatnya akan bermanfaat dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirah. Nah, terlebih lagi kehidupan kita ini kehidupan yang semakin jauh dari zaman nubuwah. Naam. Ya, semakin jauh dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menyebutkan la ya'ti zamanun illa syarrun minhu. Tidak akan datang suatu zaman melainkan setelahnya itu lebih buruk dari yang sebelumnya. Dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah kita mengalaminya. Semakin hari, semakin banyak penyimpangan-penyimpangan. Semakin banyak sempalan-sempalan yang mereka mengatasnamakan diri mereka dengan Al-Islam. Atau ingin menyatukan din Islam dengan agama-agama yang lain. Semakin banyak bermunculan. Naam, maka untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini, maka kita sangat memerlukan, ya, kita punya hajat membekali diri-diri kita dengan ilmu syar'i, ilmu agama, sehingga dengan itu kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah, mana yang halal dan mana yang haram, dan seterusnya. Dan senantiasa kita meminta bimbingan kepada ahlul zikr, kepada para ulama. Fas'alu ahlul zikri in kuntum la ta'alamun. Dan bertanyalah kalian kepada ahlul zikr jikalau kalian tidak mengetahui. Karena ahlul zikri, para ulama, mereka lah yang mengetahui tentang Al-Quran. Mereka lah yang paling mengetahui tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, sehingga sangat-sangat kita memerlukan, sangat-sangat kita punya hajat terhadap bimbingan dan nasihat-nasihat mereka. Naam. Sehingga dengan itu, ya, menjadi lapang dada kita ketika beramal. Menjadi yakin, ya, ketika kita beramal tidak disusupi dengan asyak warroib, keraguan-keraguan. Kemudian kembali kita membaca kitab al-ilm karya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Sebelumnya kita telah membaca pertanyaan yang ke-17, yaitu bagaimana cara penuntut ilmu untuk meringkas ketika dia menuntut ilmu. Maka nasihat dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah yang pertama dan yang paling utama bagi penuntut ilmu, hifdzu kitabullah, menghafal kitabullah. Ini yang paling utama. Sekalipun umur-umur kita telah lanjut, tetapi semangat untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kita lebihkan daripada yang lainnya. Naam. Ketika dia membacanya, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang membaca Alif Lam Mim, ya, di situ terdapat 3 huruf. Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf. Maka ketika seseorang hanya mengucapkan saja, ya, Bismillahirrahmanirrahim atau hanya surat Al-Fatihah, maka sudah berapa huruf situ yang dia akan mendapatkan pahala darinya. Apalagi kalau lebih dari itu, selembar, 2 lembar, 3 lembar setiap harinya, maka dia terus menabung untuk kehidupan akhiratnya, kehidupan yang kekal dan abadi. Jadi ini yang pertama. Nah, kemudian setelah itu mempelajari, ya, hadis-hadis Nabi SAW, matan-matan yang ringkas dan ilmu-ilmu yang setelahnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, yang ke-18. Wasuila fadilatul syekh hafizahullah ta'ala an hukmi ta'allumil lughatil injliziyati fil waqtil hadir. Fadilatul syekh rahimahullah ditanya, rahimahullah ta'ala, tentang hukum mempelajari bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang lainnya. Nah, artinya bukan bahasa kita, bahasa-bahasa asing di masa-masa sekarang. Fa'ajaba fadilatuh, maka Aisyah menjawab dengan ucapannya, ta'allumuha wasilatun. Maka ketika dia mempelajari bahasa-bahasa selain bahasa Arab, ya, dari bahasa-bahasa yang lain seperti bahasa Inggris disebutkan di sini sebagai wasilah. Fa idza kunta muhtajan ilaihi ka wasilati fi da'wati ilallahi faqad yakunu ta'allumuha wajiban. Maka jika engkau memerlukan kepadanya yang dijadikan sebagai perantara untuk berdakwah di jalan Allah, maka yang seperti ini ketika mempelajarinya wajiban, wajib. Naam. Seperti yang di daerah kita ini, ada yang di pelosok yang dia tidak mengerti bahasa Indonesia, dan dia ingin berdakwah di sana, maka ketika dia mempelajari bahasa daerah setempat, maka ini menjadi wajib, karena dia jadikan sebagai wasilah untuk memahamkan manusia kepada dinul haq. Wajib. Naam. Karena, ya, kita melihat kalau di pelosok-pelosok, ketika kita datang di pasar-pasar mereka, kita kasih sodorkan bahasa Indonesia, kadang tidak paham, justru dijawab dengan bahasa yang lain. Di sini, Sulawesi, di Jawa. Naam. Bahkan kadang ketika mereka berceramah pakai bahasa daerah, karena mereka pahamnya dengan bahasa tersebut. Wa illam takun muhtajan ilaiha fala tashtagil waqtak biha. Namun jika di sana tidak ada keperluan, tidak ada hajah untuk mempelajarinya bahasa tersebut, ini bahasa Inggris, maka jangan engkau menyibukkan waktumu dengan mempelajarinya. Washtagil bima huwa ahamu wa anfa, maka sibukkanlah dirimu dengan lebih penting dan lebih bermanfaat. Naam. Hanya untuk bangga-banggaan saya bisa bahasa ini, saya bisa bahasa itu. Umpamanya, tidak ada hajah keperluan di sana. Hanya untuk sekedar ya tahu istilah-istilah mereka. Ya, tidak ada hajah untuk wasilah berdakwah ataupun yang lainnya. Atau wal iyadzubillah, ketika ada mempelajari bahasa tersebut, niatnya untuk menjadi pemandu wisatawan asing biar gajinya besar, karena mungkin digaji dengan dolar ataupun yang lain, sehingga wal iyadzubillah dia akan berakhlak dengan akhlak al-kafir. Naam. Karena orang-orang kafir ya akhlaknya dan seperti akhlakul muslimin. Naam, dari sisi pergaulan mereka, mereka anggap hal-hal yang seperti itu hal-hal yang biasa. Sementara kaum muslimin ya dilarang dan diharamkan ya untuk berakhlak dan berpakaian ya dengan model-model kafir. Wan nas yakhtalifuna fi hajatihim ila ta'allum al-lughah al-injliziyah, dan manusia berbeda-beda di dalam hajat mereka untuk mempelajari bahasa Inggris. Wa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Thabit ay ta'allama lughata al-yahud, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa Yahudi, yang tujuannya untuk mendakwahi, mengajak mereka kepada dinul haq, agama yang benar, agama Islam. Nah, ini karena dia ada hajah, ada keperluan, maka di sana ada orang-orang yang mempelajarinya, namun tidak semua. Fatalam lughat al-jiziyah wasilatun minal wasail ini tajjat ilaiha. Ta'allam taha wa illam tahtaj ilaiha fala tadi'a waqtak fiha. Maka engkau mempelajari bahasa Inggris itu sebagai wasilah dari wasilah-wasilah yang diperlukan kepadanya ya untuk mempelajarinya dalam rangka untuk berdakwah, mengajak manusia kepada ya keselamatan. Namun kalau tidak ada keperluan, tidak ada hajah, maka jangan menyanyikan waktumu dengan hanya belajar bahasa asing. Jadi ternyata waktu ini sangat mahal. Sampai kita mempelajari hal yang seperti ini, kata Syekh, kalau memang hanya menyibukkan dengan belajar bahasa seperti itu, maka jangan. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i menyebutkan al-waktu kasayf illam qata'ahu qata'ak atau kama qala. Imam Syafi'i menyebutkan waktu ini bagaikan pedang. Jika engkau tidak bisa memanfaatkan waktu itu, maka dialah yang akan membinasakanmu. Nah, ini waktu. Waktu sekarang tidak akan berulang lagi pada waktu-waktu berikutnya. Terus akan berjalan. Nah, penyesalan yang ada pada orang-orang kafir ketika pada yaumul kiamah, maka tinggal penyesalan. Nah, tidak akan mungkin akan kembali ke dalam dunia untuk beramal semasa hidupnya. Nah, penyesalan, tinggallah penyesalan. Waktu tidak akan berulang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan hamba-Nya. Naam, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian banyak melakukan dosa siang dan malam. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mohonlah ampun kepadaku, niscaya akan saya ampuni kalian. Ini dalam hadis qudsi disebutkan. Dalam riwayat Tirmidzi. Jadi Allah sudah menyebutkan bahwa kita ini banyak berbuat dosa. Maka jangan ada seorang, saya tidak pernah berdosa. Tukhti'una bil-laili wan-nahar. ya, kalian selalu ya hamba-hamba berbuat dosa siang dan malam. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa Allah yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar. Allah membentangkan kedua tangannya di malam hari untuk memberi ampunan orang berbuat dosa di siang hari. Dan sebaliknya. Membentangkan tangannya di siang hari untuk memberi ampunan orang berbuat dosa di malam hari sampai tatul syams min maghribiyah, sampai terbitnya matahari dari sebelah barat. Jadi kesempatan-kesempatan yang seperti ini, waktu-waktu yang seperti ini, terus ya kita mengingat-ingatnya, terus kita memikir-mikirkan, jangan dikesampingkan pemikiran-pemikiran seperti ini. Naam. Ini juga ya, apalagi setiap hari Jumat, mungkin bagi ikhwah yang tidak bekerja, maka ini terus yang dipikirkan, banyak zikirnya, banyak selawatnya, banyak tahlilnya dan yang lainnya. Kemudian yang ke-19. Suila ra'ahu Allah bimannihi wa karamihi an hukmi musyahadatil aflam at-ta'limiyah. Namun di saat itu beliau masih hidup, sehingga beliau ditanya, semoga Allah menjaganya dengan kenikmatan dan kemuliaan, tentang hukum menyaksikan film-film aflam, film-film ilmiah, pendidikan. Allati qad takunu fiha nisa, yang mana film-film ini terkadang pemandunya atau pembawa acaranya itu perempuan. Jadi perempuan yang ya pemandunya. Wa khususan aflam dalam lughatil Inggrisiyah, khususnya film-film yang berkaitan dengan pelajaran-pelajaran lughatil Inggrisiyah, bahasa Inggris. Bagaimana yang seperti ini? Fa ajaba qailan, maka Syekh Ibnu Utsaimin menjawab, ana ara anna musyahadatul aflam at-ta'limiyah jaizatun wala ba'sa biha. Saya memandang bahwa menyaksikan film-film pendidikan seperti itu boleh, tidak mengapa. Li'annaha musyahadatun li'amrin yakunu khairan, karena itu dia melihat, menyaksikan perkara yang di dalamnya kebaikan. Wa idza kana alladhi yadhharu minan nisaa wal musyahidun rijal fa in hasala tamatta bin nadhri ilayhinna fa hadha haram muharramun. Maka jika yang nampak di film-film itu kaum wanita, kaum hawa, sementara yang menyaksikan, yang menontonnya itu kaum laki-laki, dan ketika laki-laki itu memandang wanita-wanita itu merasa nikmat, ya, dia kok suka dengan memandang perempuan-perempuan itu. Naam. Fahadha muharramun, maka seperti ini muharram, diharamkan. Senang dia melihat perempuan-perempuan di film-film itu. Maka kata Syekh, muharram, diharamkan. Wa amma idza lam yakun dzalik fa hadza mahalu tawaqquf indih. Maka adapun ya tidak ada yang seperti itu, maka ini saya tawaqquf indih di sisiku. Jadi syekh tawaqquf. Wa lakul hal fa inani akrah dzalik. لأن يخشى على الإنسان من الفتنة إذا شاهد ذلك. Bagaimanapun keadaannya, maka saya tidak menyukainya. Ya, garis miring, mbah ya, garis miring. Tidak menyukainya, membencinya. karena dikhawatirkan manusia terfitnah ketika menyaksikan itu. Pokoknya kalau sudah ada televisi, naam, ya mungkin ceramah sejam dua jam aja, nanti setelahnya berganti yang lain. Naam, tidak merasa aman. Ya mungkin dia bisa menahan, tapi kalau ketika dia tidak ada di rumah, istrinya, anak-anaknya, tamu-tamu yang datang, kan tinggal pincit-pincit aja itu, pincit ini, pindah ini. Nah, dengan mudahnya untuk merubah dari satu stasiun ke stasiun yang lain. Ya, dikhawatirkan manusia terfitnah. Namun di masa-masa ini manusia bermudah-mudahan dengan hal ini. Dia merasa aman. Naam. Lebih kuat imannya daripada Syekh Ibnu Utsaimin ini. Syekh Ibnu Utsaimin saja merasa, ya, membencinya karena dikhawatirkan manusia akan terfitnah dengannya ketika dia menyaksikan itu. Nah, dia merasa aman, aman-aman saja. Kasih cadar televisinya. Biar tidak lihat katanya. Nah, apakah terus-terusan televisi pakai cadar? Suatu saat juga dibuka. Nah, ya, jawaban yang tidak mengobati. Nah, jadi bukan orang aja yang dicadar, televisi juga sudah dicadar. Babil imkan idza kana alladhi yatakallam fi hadhihi al-halaqah imra'ah an tad'a ala asy-syasha ghita'un. Kalau memungkinkan, apabila di situ pemandunya yang berbicara, ya, wanita di halaqah itu, maka dia meletakkan, ya, di layar itu penutup. Ini karena sangat diperlukan, sangat hajat di situ. Naam, pertimpanya ilmu-ilmu kedokteran, bagaimana cara mempraktekkan, ya, mereka mengobati, sehingga perlu gambar-gambar yang di situ ada, atau mungkin yang umroh, bagaimana cara-cara mereka umroh, sehingga situ mungkin ada gambar-gambar yang harus diketahui. Ini kalau perempuan yang menjadi pemandu, maka dikasih penutup. Hatta la tadhhar amama talabah, sehingga tidak nampak, tidak terlihat di depan para penuntut ilmu. Hadza idza tarorna ila istima'i lil mar'ah. Ini kalau memang terpaksa, ya, darurat untuk mendengarkan, ya, suara wanita tadi. Bihaitsu la yujadu li hadzal maudu rajul. Yang mana di sana memang tidak ada laki-laki yang mumpuni untuk melakukannya seperti perempuan ini. Tidak ada. Fa in kana yujadu rajul qad takallama fi hadzal maudu wa syarahu fala ya'dil anhu ila nisa. Namun jika di sana ternyata ada laki-laki yang mampu untuk berbicara dengan apa ini, pelajaran-pelajaran yang seperti ini, maudu, ya, judul-judul pembahasan seperti ini dan syarahnya, penjelasannya, maka jangan mengambil pembicara dari wanita. Sudah, laki-laki cukup. Ya, kalau memang laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Jangan dibalik. Idza kal muta'allim rijal wal aksu bil aks. Apabila yang diajari, yang belajar itu kaum laki-laki, maka yang memandu laki-laki, atau sebaliknya, perempuan juga, ya, untuk perempuan. Naam. Tapi Allahul musta'an. Ya. kebanyakannya pemandu-pemandu itu ya perempuan. Naam. Dan laki-laki berpasangan. Bahkan bukan itu saja. Ya, untuk melariskan barang-barang dagangan itu yang iklan perempuan. Mau jual mobil, jual motor, semuanya iklan perempuan, jarang laki-laki. Nah, sampai yang membuka apa ini warung yang baru dibuka, itu juga pelayannya perempuan juga. Nah, ya mbah, biar laris katanya. Nah, jadi perempuan juga. Nah, jadi di mana-mana dipajang perempuan, karena disitulah fitnah yang terbesar yang menimpa kaum laki-laki. Ma taraktum fikum alfinat ador minan nisa. Tidaklah saya meninggalkan kepada kalian fitnah yang lebih besar dari kaum laki-laki selain dari wanita. Hancurnya Bani Israel gara-gara wanita. Maka ketika mereka mengetahui bahwa manusia itu hancurnya dari wanita, maka mereka semua yang membuat televisi, HP, apa semua itu mereka yang buat untuk merusak kaum muslimin. Kaum muslimin kadang tidak menyadari, padahal itu senjata mereka untuk menghancurkan kaum muslimin. Kalau mereka harus memerangi kaum muslimin, memerlukan biaya yang besar, dan di sana akan banyak korban. Ya sudah, dibikin HP-HP canggih. Nah, ketika apa ini waktu-waktu sholat di situ ditampilkan film-film yang disukai anak-anak, sehingga anak-anak disuruh untuk sholat, tidak mau sholat. Wih, ada film bagus nah. Nanti selesai filmnya baru sholat, sholat sendiri. Itu pun kalau mau sholat, ataupun dia bisa berangkat, ingin cepat-cepat, lambat betul bacaan imamnya ini pun. Nah, biar cepat kembali ke rumah bisa menyaksikan kembali. Baru anehnya, sama-sama mereka yang menonton sampai di sekolah atau di majelis diuraikan lagi. Wah, semalam masya Allah bisa terbang umpamanya. Ya, sebagaimana kita dulu sekolah mengalami. Mereka sama-sama nonton sampai di sekolah dibahas lagi. Yang berikutnya, yang 20. Wasilah fadilatuh. Kathra inda badi syababi as-salihi al-qawli bi'adami taklid mustanadina ila badi akwali ibn al-qayyim alaihi rahmatullah. Fama qawlukum? Ceritanya, ya, kebanyakan di sisi para pemuda yang soleh berucap agar tidak taklid bersandar kepada sebagian akwal-akwal Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Fama qaulukum? Maka apa nasihat kalian ataupun jawaban kalian? Ini jawaban Syekh. Fajar fadilatu biqauli, maka fadilatu syekh menjawab, al-haqiqatu annani uayyidu hadha. Pada hakikatnya, sesungguhnya saya mendukung hal ini, yang menguatkan ini. Anal insan layarkan ila takrid, agar manusia jangan dia cenderung kepada taklid. Jangan dia rukun dengan taklid. Li'an al-muqallad qad yakhti. Karena terkadang yang diikuti yang ditaklid itu kadang yukhti, bisa salah. Walakin lima dzalik la ara an nabta'id an aqwal ahli al-ilm as-sabiqin. Akan tetapi sesungguhnya saya bersama dengan itu tidaklah saya memandang agar mereka jangan menjauh dari qaul-qaul ahlul ilm pendahulu. Nah, jangan mereka menjauh dari ucapan-ucapan ahlul ilm as-sabiqin. Hatta la natashattat, sehingga kita tidak bercerai-berai. Nah, tidak berpisah-pisah. Wa nakhudhu min kulli madhhabin, maka kita mengambil dari setiap madhab. Tidak taklid satu madhab, tapi dari semua madhab, ketika madhab itu sesuai dengan kitab dan sunnah Nabi SAW. Nah, ya biasanya para ulama kadang mereka telah mengumpulkan, ketika merojihkan, menguatkan suatu pendapat, maka kadang pendapat Imam Syafi'i didukung Imam Ahmad, naam, dan didukung ulama-ulama yang lain. Li'annana wajadna annal ikhwat alladhina yunkiruna taklid wajadnahum ahyanan yudayi'una hatta yakulu bima lam yasbiquhum ilaihi ahadun. Karena sesungguhnya kita menjumpai bahwa ikhwah, saudara-saudara kita, yang mereka mengingkari taklid, kita menjumpai, mendapati mereka terkadang, ya, yudayi'una, mereka mengabaikan kalam-kalamnya para ulama, diabaikan oleh mereka. Sehingga ketika mereka mengeluarkan suatu pendapat, belum ada seorang pun yang mendahului yang berbicara dalam perkara itu. Dialah yang pertama yang berbicara. Para ulama dahulu tidak ada yang berbicara yang seperti itu. Maka Imam Ahmad mengatakan, jangan engkau berbicara sesuatu yang sebelumnya tidak ada yang berbicara seperti itu. Nah, ini yang disayangkan. Dia ingin tampil beda dengan ulama-ulama terdahulu. Tinggal menukil ucapan-ucapan mereka yang berjalan dengan ilmu yang dia pelajari. Walakin akan tetapi idza da'ati darurah ila taqlid fa inna la budda minhu liqauli ta'ala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Akan tetapi, ya, bila mana, ya, darurat, ya, sangat diperlukan untuk taklid, maka mesti dia mengambil darinya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli dzikri jika kalian tidak tahu, tidak mengetahuinya. Al-Anbiya ayat 7. Fa ajaba subhanahu su'ala ahli dzikri idza kunna la na'lam. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bertanya kepada ahlu dzikri jika kita tidak punya ilmunya. Nah, jika kita tidak tahu ilmunya. Nah, seperti di tempat kita ini, umpamanya kita enggak tahu ilmunya, ya sudah, kita tanyakan ke Ustaz Kibar yang lain. Nanti Ustaz Kibar juga enggak tahu, ya tanya juga kepada ulama yang lain, dan seterusnya, berantai. Wa su'aluhum yatadammanu i'timada qawlihim wa illa lam yakun li su'alihim fa'idah. Dan bertanya kepada mereka, kepada ahlu dzikri, mengandung i'timad, ya, penyandaran terhadap qaul-qaul mereka. Namun jika tidak ada, maka bertanya kepada mereka tidak ada faedah. Fataklid kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, maka taklid sebagaimana disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bimanzilatil maitah. Ya. Kedudukannya seperti bangkai maitah. Jadi tararta ilaiha fakulha. Ini yang darurat-darurat tadi. Jadi seperti bangkai. Jika terpaksa, darurat, tidak ada sudah makanan kecuali itu yang harus dimakan, fakulha, maka makanlah. Naam. Maka dimakanlah. Dan kalau bangkai ikan, kayak apa? Bolehlah. Nah, kalau bangkai ikan, tidak masalah. Nah, atau penyu mati, tidak apa-apa. Yang hidup di air. Wan istaghnait anha fahiya haramun alaik. Namun jika lebih, artinya dia tidak memerlukan hal itu untuk memakan bangkai, tapi dia berani-berani makan bangkai, ini yang haram. Dia tidak terpaksa untuk makan itu. Ada saja makanan banyak, tapi mau coba-coba, coba-coba, haram. Tidak boleh. Ada makanan ini, ada makanan itu, mau makan bangkai. Sayangnya ayam baru ditabrak nah. Baru musim paceklik ini. Susah cari sayur, susah cari daging. Mumpung ada ayam mati di pinggir jalan langsung diambil. Dimakan banyak. Padahal masih ada makanan yang lain. Anda boleh. Sudah jadi bangkai. Atau seperti itu Pai Abu Yazid ya. Sudah dipukulin. Mati. Naam. Sudah jadi bangkai. Bukan mati ditembak, mati dipukul. Sudah jadi bangkai, tidak boleh dimanfaatkan. Jadi diharamkan. Kalau tidak ada keperluan terhadap bangkai, tidak boleh. Kecuali terpaksa, maka hanya untuk menguatkan tulangnya saja. Untuk bisa dia berjalan. Nah, setelah itu tidak boleh lagi. Famata nazal insan nazilatan wala tamakan min mutala'atiha fil kutub allati tasukul adillah fala haraj alaihi hina idzin ayaqlid. Maka kapan saja manusia ya turun atau singgah ya, atau tidak ada jalan lain, maka dan tidak memungkinkan untuk mutala'ah, dia tidak bisa menyimpulkan suatu masalah ya, tidak bisa menyimpulkan suatu masalah, tidak bisa dia membacanya dalam kitab-kitab yang telah disebutkan konteksnya dalam dalil-dalil, maka tidak mengapa baginya untuk taklid. Artinya dia menyebutkan, oh ini pendapatnya Syekh ini seperti ini, menukil. Karena dia tidak ada kemampuan untuk apa ini mencari, membaca dalil-dalil yang ada. Walakin yaqlid man yarahu aqrab ilal haq, akan tetapi dia taklidi yang dia ikuti, yang dia memandangi itu lebih dekat kepada kebenaran dalam ilmunya dan amanahnya. Wa amma ma dama indahu qudrah al istinbatil hakam min kitab wa sunnah Rasulullah fa innahu la yaqlid. Adapun selama dia memiliki qudrah, kemampuan untuk mengeluarkan ahkam dari kitab dan sunnah Rasulullah, maka tidak dibolehkan untuk taklid. Jadi yang taklid tadi Syekhul Islam sebutkan permisalan seperti bangkai ketika seorang terpaksa untuk memakannya. Namun masih ada yang makanan yang lain, maka jangan. Nah, seperti itu dalam berilmu. Jika memang mengharuskan untuk menukil ucapan ulama dalam permasalahan, maka tidak mengapa. Namun kalau dia mampu untuk mengeluarkan istimbat hukum-hukum, Rasyid bin Utsaimin, jangan dia taklid. Ini yang kita bisa baca pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat kepada kami dan juga kepada pendengar sekalian. Alhamdulillah, subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, wa atubu ilaika, tafadhal, hafizakumullah.